Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sherlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 26 Juli 2017 dibacakan oleh Rian dan rekan saya Ardiansyah. Polisi tangkap pembunuh gajah di Ketol dan sita senjata api. Sekuriti PT Medco dibacok rekannya setelah terlibat pertengkaran. Titik longsor di Jalan Biren Takengon bertambah dan meluas. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun pemburu gading gajah liar di Kecamatan Ketol berhasil ditangkap polisi, di mana dua dari empat tersangka berhasil diringkus. Barang bukti berupa satu pucuk senjata api laras panjang jenis AK-56 serta 99 butir peluru dan dua magazen juga disita. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Sebelumnya, seekor gajah jantan liar ditemukan mati di kawasan Uning Kelok, Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol pada 17 Juli 2017 lalu. Ketika ditemukan, kondisi gajah diperkirakan berumur sekitar 40 tahun dan telah menjadi bangkai. Namun gadingnya raib, setelah polisi melakukan penyelidikan, akhirnya terungkap kematian gajah tersebut karena dibunuh. Kapolres Aceh Tengah AKBP Hairajadi mengatakan awalnya polisi menangkap seorang pelaku bernama Tamrin, warga Kampung Karang Ampar pada 20 Juli 2017. Berdasarkan keterangan dari tersangka Tamrin, polisi melakukan pengembangan dan menangkap seorang tersangka lainnya bernama Zubir, warga Dusun Guci, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Berdasarkan keterangan Tamrin bahwa pelaku pemburu gajah berjumlah 4 orang, sehingga 2 orang lagi berinisial H dan HR masih buron. Pemburuan dan pembunuhan gajah liar tersebut dilakukan dengan cara diracun dan ditembak. Selain menjadi eksekutor, pelaku berinisial H diduga merupakan pelaku utama dalam aksi perburuan gajah di Kecamatan Ketol. Bahkan senjata api laras panjang jenis AK-56 serta 99 butir peluru dan 2 magazin yang disita polisi merupakan milik H. Sudarlun Security PT Medco bernama Ridwan Ahmad, 30 tahun, warga Gampung Payalaman, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, Selasa kemarin dibacok oleh Rizky, 20 tahun, warga Gampung Panton Rayu, Kecamatan setempat. Korban yang mengalami luka bacok cukup parah dan harus dilarikan ke RSUD Dr. Zubir Mahmud. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur AKP PH Rahab mengatakan, pelaku pembacokan juga petugas jaga malam bertugas menjaga alat berat milik PT Maligo Subkontraktor PT Medco. Akibat pembacokan ini, korban mengalami luka bacok di bagian wajah dengan kondisi hidung terbelah. Luka pada ujung pelipis mata, siku tangan kiri, jari kanan, dan luka di lutut. AKP PH Rahab menjelaskan motif kejadian ini diduga karena pelaku sakit hati atas tindakan korban. Pasalnya pada Senin malam, Ridwan dan temannya Mawardi sempat melarang Rizky bermain domino di pos security PT Medco yang merupakan tempat Ridwan berjaga malam. Rizky tidak terima sehingga terjadi percekcokan hingga korban sempat menampar pelaku. Kemudian Selasa pagi, Ridwan dan temannya sedang minum kopi di warung milik Nader di Gampung Alusiwa, Kecamatan Nurul Salam, Aceh Timur. Saat itu, Rizky mendatangi korban dan langsung membacoknya. Saat ini pelaku telah ditangkap dan diamankan di Mapolres Aceh Timur, sedangkan korban rencananya akan dirujuk ke Medan karena mengalami luka serius. Sudarlun, titik longsor di Jalan Biren Takengon semakin hari semakin bertambah dan meluas. Akibatnya badan jalan mulai amblas, seperti terlihat di kilometer 17,3 kawasan Krung Simpo, Juli Biren. Selain itu titik longsor juga ada di kilometer 18. Sementara longsor pada ujung jembatan Krung Simpo di kilometer 19 hingga kemarin belum diperbaiki. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Informasi yang diperoleh, titik longsor di kilometer 21 badan jalan sudah amblas, sedangkan di kilometer 22 tepatnya di sebelah kanan jalan terkikis air. Bila tidak hati-hati saat melintasi kawasan itu, kondisi tersebut membahayakan pengguna jalan. Masalah lain, Sherlon, di jalan itu ada lubang besar di sebelah kiri tikungan patah berbentuk U di kilometer 24 juga membahayakan para pengendara. Sopir truk barang Biren Takengon Rusli mengaku bahwa longsor dan jalan amblas sangat rawan memakan korban. Karena itu ia berharap dinas terkait segera memperbaiki titik longsor dan jalan yang amblas, sehingga jalur Biren Takengon makin lancar dan pengguna jalan terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK Jalan Biren Takengon melalui staf lapangan Sumardi mengatakan, rekanan akan segera memperbaiki titik longsor dan badan jalan yang rusak di lintasan tersebut. Khusus di kilometer 24, perbaikan dilakukan mengganti gorong-gorong, dan Sumardi berharap pengendara untuk tetap berhati-hati saat melintasi kawasan titik longsor. Darlun Bupati Aceh Besar Mawardi Ali untuk kedua kalinya mengatakan akan segera menindaklanjuti proyek Jembatan Pango Banda Aceh dan jalan tembus sepanjang 2 km hingga ke Jalan Soekarno-Hatta yang selama ini terkendala. Persoalan pembebasan lahan yang membelit proyek tersebut akan segera diatasi dan dipercepat dalam masa kepemimpinannya. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Mawardi mengatakan Pemkab akan mengubah sistem ganti rugi pembebasan jalan Pango antara pembeli dan pemilik tanah. Jika sebelumnya dengan sistem musyawarah, maka ke depan akan ada tim penaksir semacam konsultan yang mendapat sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional. Dengan sistem pembebasan seperti itu, ia yakin pembebasan lahan tersebut akan segera selesai dan tidak akan bermasalah lagi antara masyarakat dan pemerintah. Jikapun terjadi masalah, maka tim ini akan membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Mawardi menyebutkan persoalan yang selama ini terjadi adalah tidak sesuainya harga tanah yang ditawarkan dengan sistem musyawarah antara pembeli dengan pemilik tanah di kawasan yang terkena proyek tersebut. Mawardi komit akan membereskan persoalan pembebasan lahan tersebut jika memang ada anggaran dari pemerintah Aceh tahun ini. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun jajaran Polres Aceh Tengah menangkap 13 narapidana yang terbukti mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di dalam rutan kelas 2B Takengon. Rutan digeledah oleh polisi bersenjata lengkap pada minggu lalu dan menemukan barang bukti termasuk pengguna dan pengedar. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Pengguna sabu-sabu yang berhasil ditangkap polisi sebagian besar tahanan wanita yang tersangkut kasus serupa sebagai pengguna narkoba. Dari 10 tahanan wanita yang mengikuti tes urin, 8 di antaranya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba sehingga kembali berurusan dengan penegak hukum. Kapolres Aceh Tengah AKBP Hairajadi menjelaskan, sebelum penggeledahan di rutan kelas 2B Takengon, pihaknya telah mengintai sejak 2 bulan lalu. Berdasarkan hasil penggeledahan, polisi menangkap 13 pelaku yang terdiri dari pengedar dan pengguna narkoba bersama barang bukti berupa sabu-sabu seberat 21,6 gram, uang, HP, serta beberapa barang lainnya. Hairajadi mengungkapkan pihak kepolisian awalnya menangkap pemilik sabu-sabu bernama Halida Gayo dan Sarmiadi. Setelah dilakukan pengembangan, terdapat beberapa pelaku lain yang menjadi pengedar dan pengguna sabu-sabu. Ironisnya, pengguna narkotika yang tertangkap dari kalangan wanita paling banyak. Darlun, tim gabungan Polres Pidi masih memburu 5 perampok yang menggunakan 2 pucuk senjata api jenis SS1 dan parang saat beraksi. Komplotan ini diperkirakan telah keluar dari kawasan pegunungan tambang emas tradisional di Gempang Pidi. Dari Pidi, M. Nazar melaporkan. 5 pelaku memakai sebo sebelumnya merampok penambang emas di lokasi tambang emas di Gampung Bangkeh, Kecamatan Gempang, Sabtu 22 Juli lalu. Kawanan perampok berhasil membawa kabur 37 gram atau 12 mayam emas, uang 1 juta rupiah dan 4 ponsel di kem tambang emas milik Umar Hasbalah, warga Gampung Kedelung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya. Saat kejadian, di kem itu ada 6 penambang emas yang tertidur. 3 penambang emas yang diketahui identitasnya yakni Junaidi bin M. Amin, M. Ali, dan Herman. Keenam buruh tambang itu bekerja pada tambang emas tradisional milik Umar Hasbalah. Di bawah todongan senjata, penambang emas terpaksa menuruti keinginan para perampok. Kapolsek Gempang Ibda Bustami mengatakan, kelima perampok itu belum diketahui identitasnya karena saat kejadian pelaku memakai sebo. Polisi masih memburu kawanan perampok yang diduga menggunakan 2 senjata api SS1 dan 2 bilah parang, yang kini telah keluar dari lokasi tambang emas. Untuk mengungkapkan kasus ini, penyidik telah meminta keterangan 2 korban, Junaidi dan M. Ali. Sudarlun, kabut asap tebal disebabkan kebakaran hutan juga menyelimuti kota Subur Salam sejak 3 hari terakhir. Meski belum menimbulkan dampak fatal, namun kondisi kabut mengganggu aktivitas warga. Dari Subur Salam, Khalidin melaporkan. Kabut asap juga mulai menyelimuti kota Subur Salam sejak minggu lalu. Kini kondisinya semakin parah, bahkan ada warga yang mulai terserang penyakit ISPA. Kondisi kota Subul Salam juga meredup diselimuti kabut asap tebal. Pada sejumlah titik, para pengguna jalan juga mengalami mata yang perih dan juga batuk-batuk. Warga Subul Salam mengatakan kabut asap ini mulai melanda kota sadakata itu sejak beberapa hari lalu, namun semakin terlihat dalam 3 hari terakhir. Diperkirakan kabut asap ini merupakan kiriman dari kabupaten tetangga yang dikabarkan mengalami kebakaran hutan. Kepekatan asap memuncak sejak kemarin. Kini, hampir seluruh wilayah kota Subul Salam diselimuti kabut asap, namun belum ada edaran dari pemerintah setempat untuk menggunakan masker untuk menjaga kesehatan. Meski belum terlalu mengganggu jarak pandang, beberapa warga khawatir jika hujan tidak segera turun, maka dampak kabut asap semakin parah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 26 Juli 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com dan follow juga Twitter @serambifm. Syedar Alun, wassalam.